Sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Kamis malam Jumat Musholla Al-Manar Benjen Bantul Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal saleh thalabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang keutamaan siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Hadis selanjutnya adalah hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tarfa as-siwaki 'ala lisanihi. Dan ujung kayu siwak beliau ada di lidah beliau. Muttafaqun 'alaih, hadisnya diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan ini adalah redaksi Muslim. Di hadis ini sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bercerita kalau satu ketika beliau bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau lihat dan beliau jumpai ujung kayu siwak ada di lidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentu yang dimaksud ujung di sini ujung yang ada di dalam mulut. Ya, maka isi hadis ini menunjukkan disyariatkannya dan dituntunkannya bersiwak untuk lidah. Sebagaimana kata Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu taala, beliau mengatakan yustafadu minhu, bisa kita simpulkan, bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini disyariatkannya bersiwak pada lidah. Dan bersiwak pada lidah caranya adalah tulan, sisi panjangnya. Maka yang disiwaki adalah sisi panjangnya. Bukan melebar, bukan sisi lebarnya namun panjangnya yang disiwaki. Lain hanya dengan siwak untuk gigi, maka al-ahabbu fiha, yang disukai, yang disarankan untuk siwak gigi adalah sisi lebarnya, maka atas ke bawah, bukan memanjang namun sisi lebarnya gigi, jadi dari atas ke bawah. Ya, dan sebagaimana telah kita ketahui bahasanya yang terbaik untuk dijadikan sebagai kayu siwa adalah satu pohon yang disebut dengan pohon arak. Ya, maka dia adalah pohon tertentu. Namun semua ranting yang memiliki sifat dan karakter seperti pohon arak itu bisa dipakai. Sehingga di sini sampaikan wasawab yang benar setiap ranting munqin ghairu mudirin, dia bisa memiliki fungsi membersihkan dan tidak membahayakan. Yakumu maqama siwaki, bisa menggantikan kayu siwak ketika tidak ada, bisa menggantikan dalam membersihkan dan menghilangkan kotoran yang ada di mulut. Demikian juga sikat gigi, fursyatul asnan, sikat gigi yang biasa kita pakai, yang telah kita kenal itu bisa menggantikan peran dan fungsi kayu siwak. Ya, pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini, ya, bolehnya masuk dan berjumpa, menjumpai, masuk ke dalam satu ruangan, di situ ada orang terhormat atau tokoh, ya, saat dia sedang bersiwak. Ya, maka ini satu hal yang boleh dan bukanlah satu hal yang menghilangkan kehormatan, ya, atau mencitrai nama baik. Demikian juga tadi telah disebutkan, hadis ini dalil disyariatkannya siwak pada lidah. Ya, sedangkan di Bahjatun Nadhirin karya Syaikh Salim Al-Hilali hafizallahu taala disampaikan tentang kandungan hadis ini. Jadi yang sudah kita sampaikan, dianjurkan bersiwak pada lidah dan caranya adalah dari bersiwak dengan cara memanjang. Kemudian hadis ini dalil ditekankannya bersiwak dan bahasanya bersiwak tidak khusus untuk gigi. Namun juga untuk lidah, karena fungsi dari bersiwak adalah at-tandhib, membersihkan, wat-tatayyub, dan memberikan kenyamanan, bukan dalam rangka menghilangkan kotoran. Ya, oleh karena itu maka bersiwak itu dituntunkan tidak hanya gigi dan lidah, demikian juga kata para ulama adalah gusi. Sehingga bersiwak ini harus dengan kayu yang lembut. Karena dua di antaranya adalah bagian yang sensitif. Lidah dan gusi. Kalau boleh jadi yang ini boleh jadi tidak fungsi yang tidak ada pada sikat gigi. Sebagaimana namanya sikat gigi, berarti untuk gigi saja. Sedangkan bersiwak itu lebih luas daripada sikat gigi. Karena ada bersiwak untuk gusi dan bersiwak untuk lidah. Kemudian hadis ini dalil bolehnya bersiwak di depan orang lain. Dan hal tersebut tidak menodai kehormatan dan nama baik pelakunya. Kemudian hadis selanjutnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, si Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asiwaku mataharatun lil fami mardatun li rabbi." Bersiwak itu membersihkan mulut dan menyebabkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dihadkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad-sanad yang sahih. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Bukhari tanpa menyebutkan sanad, namun dengan kalimat yang tegas, qal Imam Bukhari mengatakan, Aisyah mengatakan. Ya, maka penulis Riyadhus Salihin masih saja membawakan hadis-hadis tentang keutamaan siwak. Di hadis ini dari ibu orang-orang yang beriman, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya bersiwak yang itu adalah menggosok gigi, gusi dan lidah dengan menggunakan kayu arak atau yang lain yang sejenis. Mataharatun lil fami, jadi sebab bersihnya mulut. Ya, membersihkan mataharatun lil fami artinya membersihkan mulut dari kotoran dan bau yang tidak sedap dan yang lainnya. Karena di sini disebutkan membersihkan mulut, maka berarti mencakup semua bagian mulut. Ya, sehingga mengisyaratkan bahwa maka hadis ini mengisyaratkan bahasanya bersiwak itu tertuju pada gigi, gusi dan lidah. Kemudian Nabi sampaikan ini manfaat pertama dari bersiwak, manfaat duniawi, yaitu menyebabkan bersihnya mulut. Kemudian yang kedua adalah mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berarti termasuk amal yang ringan, namun wah ganjarannya, wah balasannya. Ini sekedar bersiwak, kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak, di hadis ini Nabi tidak menyampaikan bahasanya bersiwak itu menghasilkan ridha Allah di waktu tertentu. Nabi tidak batasi pada waktu tertentu. Maka ini menunjukkan dianjurkan bersiwak setiap saat. Tidak harus menunggu momen-momen tertentu dan waktu-waktu tertentu. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dan bisa kita ambil serta kita simpulkan dari hadis ini, ya, hadis ini menunjukkan keutamaan bersiwak dan bahasanya bersiwak itu punya manfaat dunia dan manfaat akhirat. Manfaat dunianya Nabi sampaikan ini bersihnya mulut, manfaat akhiratnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tadi kita sampaikan, di sini dalil menunjukkan bahasanya bersiwak itu dianjurkan setiap saat. Ya, tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu. Kemudian hadis ini dalil menunjukkan bahasanya kata-kata toharah dalam syariat itu tidak mesti hanya bermakna bersih dari najis dan hadas. Meskipun itu penggunaan yang paling dominan. Namun, bersih dari kotor yang tidak najis dan bersih dari kotor yang itu juga disebut toharah berdasarkan hadis ini. Karena selilit dan kotoran yang dibersihkan dengan siwak yang ada di lidah atau di gigi itu tidak najis. Namun Allah Nabi sebut ini mataharatun lil fami. Itu menjadi sebab bermanfaat adanya taharah bagi mulut. Maka kata-kata taharah itu tidak mesti identik dengan bersih dari hadas atau najis. Meskipun itu penggunaan yang paling banyak. Ya, penggunaan yang paling banyak, kata-kata taharah dipakai untuk bersihkan najis atau bersih dari najis atau bersih dari hadas. Dan berdasarkan hadis ini, bersih dari kotoran yang tidak najis sekalipun juga disebut taharah. Nah, tentang tata cara bersiwa ada perkataan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan dianjurkan seorang muslim bersiwa dengan melebar ke sisi lebar gigi di atas bawah. Dan tidak sisi panjangnya. Namun seandainya siwaknya pakai sisi panjang seperti sikat gigi itu, maju mundur begini, sisi panjang, kalau sisi lebar berarti naiknya atas ke bawah. Seandainya bersiwaknya dengan sisi memanjang, maka sudah dianggap bersiwak, namun hukumnya makruh. Kata Imam An-Nawawi. Demikian juga saat bersiwak dianjurkan agar kayu siwak itu dilewatkan kepada ujung gigi, bagian atas gigi. Ya, sisi atas gigi juga diberi siwak. Demikian juga dianjurkan untuk dilewatkan pada atap rongga mulut. Di atas itu juga dilewati ini kayu siwak. Imbauan latifan namun lembut saja. Kemudian dianjurkan agar bersiwak dari sisi kanan terlebih dahulu. Ya, dari sisi kanan terlebih dahulu baru sisi kiri. Ya, sedangkan kandungan hadis ini di Bahjatun Nadhirin disampaikan oleh Syekh Salim Al-Hilali Hafizallahu Ta'ala. Di sini dalil bahasanya siwa itu sebab mendapatkan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga di sini menunjukkan bahasanya siwa adalah alat untuk membersihkan mulut. Dan secara global bisa kita simpulkan bahasanya hadis ini dalil bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kebersihan. Di antaranya adalah kebersihan mulut. Dan bahasanya kebersihan mulut menjadi sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini berarti Allah sangat suka sekali dengan seorang muslim yang memperhatikan kesehatan dan kebersihan mulutnya. Jadi, maka ini menunjukkan betapa pentingnya kebersihan mulut dalam syariat. Karena bersihnya mulut itu sebab mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mulutnya tidak bersih, dia kehilangan kesempatan yang sangat-sangat mulia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini, tujuan hidup seorang muslim di dunia ini mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan kebersihan mulut secara khusus dan kebersihan secara umum. Ya, maka sampai di sini kita telah selesaikan hadis-hadis tentang keutamaan bersiwak. Ya, bab yang sedang kita bahas itu isinya dua, tentang bersiwak kemudian sunanul fitrah. Ya, tentang bersiwak kemudian tentang sunanul fitrah. Ya, maka tentang hadis-hadis tentang bersiwak telah selesai sampai di sini. Kemudian kita berpindah pada hadis-hadis tentang sunanul fitrah. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Al-fitratu khamsun." Sunnah fitrah itu ada lima. Di radiksi atau kemudian di versi yang lain dan ini yang lebih tepat, khamsun minal fitrah. Ada lima perkara yang merupakan bagian dari fitrah. Itu adalah khitan, berkhitan, kemudian al-istihdad, ya, membersihkan bulu kemaluan atau bulu yang ada di sekitar kemaluan, dan memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan menggunting kumis. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan istihdad adalah mengerak bulu yang ada di sekitar kemaluan. Wahuwa dan al-anah dan istihdad adalah mengerak bulu-bulu yang ada di sekitar farji. Ini penjelasannya. Di hadis ini kita jumpai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencatat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada lima hal termasuk fitrah. Apa yang dimaksud fitrah? Fitrah secara bahasa artinya gawan bayi dari sononya. Nah, kenapa lima hal ini disebut fitrah? Ini. Maka di sini dijelaskan karena semua manusia Allah buat punya fitrah menganggap bagus hal itu. Semua manusia itu Allah berikan padanya gawan bayi menganggap baik dan indah lima hal ini. Dan meyakini bahasanya lima hal ini minal khair, bagian dari kebaikan. Namun tentu maksudnya ini berlaku dan dijumpai pada orang-orang yang fitrahnya masih lurus, belum rusak. Maka semua orang yang fitrahnya masih lurus akan sepakat hal ini adalah satu hal yang baik. Khitan yang diantara fungsinya adalah kebersihan supaya air seni tidak tertahan, itu bagus. Istihdad, kemudian bulu kemaluan dikerok, tidak kemudian lebat, dibiarkan lebat, itu. Ini normalnya orang kan menganggap yang dibersihkan, yang dikerok, itu yang bagus. Kalau ada yang menganggap yang lebat itu yang bagus, itu fitrahnya kebalik. Kemudian memotong kuku, orang yang fitrahnya normal dan sehat akan memujinya. Maka orang yang terbalik ketika fitrah manusia terbalik, manakala beranggapan kuku yang panjang kayak macan yang tidak punya potong kuku, pemotong kuku, itu yang gagah, itu yang cantik. Itu fitrahnya rusak. Cantik itu kalau jarinya apa, kuku jarinya dipanjangkan, itu fitrah yang rusak. Demikian juga mencabut bulu ketiak dan membersihkannya dan tidak membiarkannya lebat. Ada orang yang beranggapan kalau lebat itu malah yang indah, bulu ketiaknya lebat itu yang indah, itu terbalik fitrahnya. Demikian juga kumis dipangkas. Itu kalau ada orang beranggapan kumis yang sampai setahun enggak pernah sampai setahun dibiarkan sampai nutupi mulut, sampai mulut pun tertutup, itu dianggap yang gagah, ganteng. Itu gagah dan ganteng, itu terbalik fitrahnya. Terbalik fitrahnya. Maka semua orang itu memiliki fitrah, bahasanya lima hal ini adalah satu hal yang baik, satu hal yang indah, satu hal yang ganteng, satu hal yang cakep. Ya, maka Nabi sampaikan khamsun minal fitrah, lima hal bagian dari fitrah. Karena fitrah bukan hanya ini saja, ada hal-hal yang lain. Sehingga lima ini hanyalah sebagian saja. Yang pertama adalah khitan. Nah, khitan, kesimpulan hukum khitan, khitan itu untuk laki-laki hukumnya wajib dan untuk perempuan hukumnya dianjurkan. Karena manfaat khitan antara laki-laki dan perempuan itu kata para ulama beda. Manfaat dan tujuan khitan untuk laki-laki adalah menyempurnakan taharah. Sehingga supaya istinjaknya betul-betul bersih. Tidak ada air kencing yang tertahan di kemaluan. Tidak ada yang mengumpul di situ. Sehingga betul-betul bersih. Najis itu betul-betul sudah sempurna bersihnya. Selain hanya khitan untuk perempuan, tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar syahwat perempuan. Sehingga Nabi sampaikan di satu hadis yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, Nabi berpesan kepada juru khitan perempuan yang ada di masa Nabi, itu dipotong sedikit saja. Jangan terlalu banyak, karena nanti jangan terlalu sedikit, karena syahwatnya masih tinggi, namun jangan banyak, nanti dia akan dingin dan hilang syahwatnya. Oleh karena itu maka pendapat yang kuat, khitan itu wajib untuk laki-laki dan dianjurkan untuk perempuan. Dianjurkan untuk perempuan. Dan perlu diketahui kalau di madhab Syafi'i yang katanya madhab yang dominan di negeri kita, ya untuk laki-laki ataupun perempuan dua-duanya wajib. Wajib untuk laki-laki, wajib untuk perempuan. Kemudian yang kedua adalah al-istihdad, yang maknanya diambil dari kata-kata hadid yang artinya besi. Ini kenapa membersihkan bulu kemaluan itu disebut istihdad? Karena normalnya aktivitas ini di masa silam itu menggunakan pisau yang terbuat dari besi untuk membersihkan bulu yang ada di sekitar kemaluan. Dan termasuk dalam hal ini adalah bulu yang ada di sekitar jalan belakang. Itu termasuk al-anah. Demikian juga di antara sunnah fitrah adalah menggunting atau kemudian memotong kuku. Nah, kuku yang seperti apa yang disyariatkan untuk dipotong? Matola anil lahmi. Definisinya adalah yang melebihi daging. Maka tentu di sini ada ujung jari-jari itu daging. Nah, seandainya kuku itu lebih dari daging, nah itu yang diperintahkan untuk dipotong. Ya, maka sekedar sehingga kuku itu rata sama dengan daging, nah itu sudah potong kuku yang benar. Jadi tidak kemudian sampai kuku itu di bawahnya daging. Tidak harus sampai demikian. Kalau ada orang yang punya hobi demikian, ya monggo. Namun potong kuku yang diperintahkan itu yang melebihi daging ujung jari. Nah, kenapa ini diperintahkan untuk dipotong? Karena kotoran biasa ngumpul di situ sehingga terasa jijik. Dan boleh jadi kotoran tersebut mengeras sehingga menghalangi sampainya air ke bagian yang wajib kena air ketika wudu dan mandi junub. Sehingga kotoran itu jika mengeras itu bisa menjadi sebab tidak sahnya wudu. Kotoran hitam-hitam di kuku, ya, airnya mengeras di kuku, itu bisa menjadi sebab wudu tidak sah, mandi tidak sah. Kemudian mencabut bulu ketiak. Jadi satu hal yang hukumnya dianjurkan dengan sepakat ulama, tidak ada yang mengatakan wajib. Idealnya kalau berdasarkan hadis, itu bulu ketiaknya dicabuti. Iya. Namun seandainya orang memilih untuk mengeroknya, maka jazah hukumnya diperbolehkan. Namun di sini ada yang menjelaskan bahasanya, nampaknya mencabut bulu ketiak itulah yang menjadi satu hal yang dimaksudkan. Karena jika bulunya sampai bukan hanya terkerok namun sampai tercabut, maka baunya lebih maksimal untuk dihilangkan. Lebih maksimal untuk dihilangkan. Kemudian di antara sunnanul fitrah adalah adalah menggunting kumis. Dan yang dimaksud kumis adalah rambut atau bulu yang tumbuh di atas bibir atas. Hikmah kenapa kumis itu dipotong adalah dalam rangka menyelisih majusi. Demikian juga dalam rangka kebersihan. Demikian juga supaya nyaman ketika makan. Ya, nyaman ketika makan. Bayangkan kalau kumis setahun tidak dipotong, nutupi mulut, gimana makan? Tentu tidak nyaman. Ya, dan kumis yang tidak dipotong boleh jadi sering jadi sasaran bertenggernya makanan yang terhalang untuk masuk. Ya, kalau kumisnya dipotong maka maka tidak ada yang nempel di situ. Kemudian wa yasul aslu sunnah bil akhdi bil miqas wa ghairihi. Ini kata Ibn al-Arabi al-Maliki, kalau semata-mata sunnah Nabi, ajaran Nabi, maka itu berkenaan dengan motong kumis itu sudah terwujud dengan dipangkas pakai gunting atau yang lain. Dan yang diperintahkan untuk kumis yang dipotong, yang kena perintah dari agama untuk dipotong adalah manakala bulu kumis itu masuk ke bibir atas. Ini ada bibir atas, maka jika bulu itu sampai sudah di daerah bibir, nah itu yang diperintahkan untuk dipotong. Ya, kalau misalnya di sini sudah masuk, yang di sini tidak masuk, kemudian cuma dipotong yang masuk saja, ya, maka itu sudah melakukan apa yang disyariatkan dan yang dituntunkan. Ya, maka yang jadi sasaran perintah untuk dipotong adalah bulu kumis yang sudah masuk ke area daerah bibir atas, bukan bibir bawah ya, bibir atas. Kalau nunggu sampai bibir bawah ya berarti panjang banget. Ya. Nih, namun yang jadi sasaran adalah bibir atas yang masuk ke daerah bibir atas. Ya, tentang hal ini, bulu ketiak, kemudian bulu kemaluan, kumis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan maksimal waktunya untuk mengerok bulu kemaluan, kumis, potong kuku, cabut bulu ketiak. Maka Nabi telah tentukan jangan sampai lebih dari 40 hari kok belum dipotong. Maka minimalnya 40 hari sekali. Ya, minimalnya demikian. Namun ini minimal. Ya. Mau kurang dari itu boleh-boleh saja. Setiap seminggu sekali, sepekan sekali, pas hari Jumat misalnya, kemudian bersih-bersih, ya, hal-hal tersebut, ya, satu hal yang boleh dilakukan. Ya, kenapa lima hal ini disebut dengan fitrah? Penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau katakan, yang dimaksudkan bahasanya hal-hal ini, jika dikerjakan dan dilakukan, maka pelakunya, maka orangnya mendapatkan label di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atas seluruh hamba. Dan ini adalah motivasi dari Allah kepada para hamba, anjuran Allah kepada para hamba, supaya tampilan fisiknya adalah tampilan fisik yang paling sempurna. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, istilah fitrah itu ada dua pengertiannya. Yang pertama, fitrah yang berkenaan dengan hati. Ini sering kita dengar hadisnya. Setiap anak yang terlahir, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu di atas fitrah. Fitrah di sini fitrah berkaitan dengan hati. Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mencintainya, lebih mengutamakan Allah daripada yang lain. Kemudian yang kedua, fitrah yang bersifat fisik, kelihatan. Kalau fitrah hati enggak kelihatan, fitrah fisik kelihatan. Nah, ini hadis yang sedang kita bahas. Maka fitrah yang pertama, fitrah berkenaan dengan hati yaitu tauhid, itu menjadi sebab sucinya hati. Sedangkan fitrah yang fisik itu menjadi sebab bersihnya badan. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan dianjurkannya, dituntunkannya lima hal yang disebutkan dalam hadis ini. Sedangkan di Bahjatun Nadhirin disebutkan bahasanya dalam lima hal ini terdapat banyak manfaat, manfaat agama dan dunia. Di antara manfaatnya adalah bagusnya penampilan dan bersihnya badan dan lebih sempurna dan lebih hati-hati ketaharahnya. Dan di antara manfaat melakukan lima hal ini adalah berbuat baik kepada teman duduk. Berbuat baik dengan kawan dan orang yang berada di dekat kita. Ini, karena jika yaitu berbuat baik dalam artian tidak mengganggu teman duduk kita dengan bau yang tidak sedap karena bulu ketiak dan yang lainnya. Kemudian di Bahjatun Nadhir disampaikan khitan untuk laki-laki hukumnya wajib. Karena terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang baru saja masuk Islam dan dia dalam keadaan dewasa, sudah tua, khitanlah. Namun di dataran praktek kita katakan perintah khitan untuk orang yang masuk Islam dalam keadaan sudah dewasa, ini perlu ditimbang-timbang. Ini kalau dia sudah tua, kemudian masuk Islam dan belum dikhitan, kira-kira kalau begitu di hari pertama masuk Islam sudah langsung diwanti-wanti, harus khitan dan dia ngeri. Maka tidak harus pas saat itu harus di ini. Memang kalau di hadisnya di hari masuk Islam, Nabi pesan sama yang masuk Islam, jangan lupa khitan. Nah, kalau di dataran real, tidak harus kemudian seperti itu, plek seperti itu. Kira-kira kalau dia diwanti-wanti, ini cepat-cepat khitan Pak ya. Nah, enggak sah Islamnya kalau enggak khitan. Ya sudah kalau gitu saya enggak Islam sajalah. Nah. Kalau demikian ya maka jangan. Berarti nanti bisa disampaikan nanti-nanti. Bisa dinantikan, bisa disampaikan nanti-nanti. Namun jika dia tidak masalah, bahkan dia sudah mempelajarinya, mempelajari manfaatnya dan sebagainya, ya, kemudian diingatkan untuk segera berkhitan dan dia no problem dengan hal tersebut, ya maka tidak apa-apa disampaikan saat dia masuk Islam sebagaimana Nabi menyampaikannya saat ada orang yang baru saja masuk Islam. Kemudian di Bahjatun Nadhir disampaikan sudah sah dan mencukupi untuk masalah bulu ketiak dengan dikerok. Terutama lebih-lebih lagi untuk orang yang merasa sangat sakit jika harus dicabuti. Dan tentang mengerok bulu ketiak valid dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngerok bulu kemaluan, ngerok bulu ketiak. Dan beliau memberikan penjelasan dan alasan bahasanya yang dimaksudkan adalah menghilangkan bulunya. Adapun alat mencabut atau ngerok itu bukan sebuah keniscayaan. Kemudian sepatutnya menghilangkan kuku, yaitu yang lebih dari daging di ujung jari jemari. Kemudian dianjurkan untuk serius motong kumis. Ya, motong kumis satu hal yang patut untuk mendapatkan perhatian spesial. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam ya'khudh min syaribihi." Bukalah umatku orang yang tidak mau potong kumis. Ya, hadisnya demikian. Berarti harus dapat porsi perhatian yang lebih. Ya, maka memberikan perhatian untuk gunting kumis, ya, terutama yang sudah mulai, jika dijumpai ada bulu yang sudah mulai di memasuki daerah di bibir atas. Kemudian kandungan yang lain, sepatutnya bulu kemaluan dihilangkan dengan cara dikerok. Kemudian hadis selanjutnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asron minal fitrati, ada 10 hal yang merupakan bagian dari fitrah. Yang pertama adalah menggunting kumis. Yang kedua, membiarkan lihyah, yang biasa diterjemahkan dengan jenggot, bersiwa. Kemudian istinsyak, memasukkan air dengan napas ke hidung. Kemudian gunting kuku. Kemudian menyela-nyelai jari jemari, ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, ngerok bulu kemaluan, wantiqasul ma, dan cepok. Perawi hadis mengatakan, saya lupa yang ke-10, kemungkinan besar kumur-kumur. Waqi' mengatakan, yang dimaksud intiqasul ma, artinya cepok. Maka di antaranya adalah tadi membasuh barajim. Barajim artinya jari-jari atau lekuk jari-jari. Membiarkan lihyah artinya tidak digunting sedikit pun darinya. Ya, hadis ini hadis yang rawahu Muslimun, diriatkan oleh Muslim. Maka ini hadis yang kedua tentang masalah sunnah fitrah. Kalau tadi cuma 5, di sini ditambahi lebih banyak. Ya, ada peningkatan 100 kali lipat karena di sini disampaikan ada 10. Maka Nabi sampaikan ada 10 bagian dari fitrah. Yang tadi salah satu maknanya, semua orang itu dibuat, Allah buat punya fitrah menganggap baik hal ini. Namun penjelasan yang lain tentang sunnah fitrah dalam hadis ini artinya syariat ini 5 atau 10 ini disepakati, disyariatkan oleh semua nabi dan rasul. Seakan-akan manusia dari ini, manusia yang pertama sampai terakhir semuanya seperti itu. Maka kalau pakai penjelasan ini, melihara jenggot itu bukan hanya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ajaran semua para nabi dan rasul. Ya, maka ini menunjukkan istimewanya hal ini. Karena ini adalah bagian dari fitrah. Yang salah satu penjelasan ulama tentang makna fitrah di sini adalah sunnah qadimah allati ikhtarahal anbiya wa tafaqata li syara'i al-qadimah. Ini adalah aturan yang disepakati oleh semua syariat para rasul sehingga seakan-akan jadi gawan bayi semua manusia. Ya, maka di antaranya adalah gunting kumis. Yang ini hukumnya dianjurkan dan yang jadi maksud adalah menggunting kumis yang panjang. Dan yang minimalnya adalah sampai terlihat jelas tidak tertutupi rambut. Bibir atas itu terlihat jelas, tidak tertutupi rambut. Hikmah dari memangkas kumis tentu hikmahnya adalah kebersihan, lebih bersih, ditambah orang itu lebih ganteng jika kumisnya dipangkas. Kalau kumisnya dibiarkan jadi Pak Raden, kumisnya lebat sampai nutup mulut. Maka ini mengurangi ketampanan seorang laki-laki. Kemudian di antara sunnah fitrah adalah i'fa'ul lihyah, dalam membiarkan jenggot. Meskipun sebenarnya lihyah diterjemahkan dengan jenggot itu tidak maksimal. Karena yang disebut dengan lihyah adalah bulu yang ada di tiga tempat. Bulu yang ada di tiga tempat. Yang pertama dagu. Dagu pertemuan dua tulang rahang. Ini yang pertama. Yang kedua, bulu yang ada di tulang rahang. Ini juga disebut lihya. Kemudian yang ketiga, bulu yang tumbuh di pipi. Sebagian orang di sini pipinya itu ada bulunya. Di sebagian orang, pipi. Di pipi ini keluar ini bulu. Ini lihya. Maka lihya dalam bahasa Arab itu rambut atau bulu yang ada di tiga titik. Di tiga tempat. Dagu, rahang kiri, rahang kanan, kemudian di pipi. Semuanya disebut lihya. Sehingga ketika lihya itu diterjemahkan dengan jenggot, maka terjadi reduksi makna. Ini pengurangan makna. Jenggot apa artinya di bahasa Indonesia? Cuma yang di dagu saja. Yang di sini tidak disebut jenggot, apalagi yang di sini. Ya, maka dibiarkan, tidak digunting satu sedikit pun darinya. Dibiarkan apa adanya. Dan di antara sunnah fitrah adalah siwak, itu maksudnya bersiwak. Kemudian istingsak, memasukkan dengan napas air ke dalam hidung. Dan perlu diketahui, ini tidak hanya dituntunkan pada saat berwudu, namun juga pada saat mandi. Ini mandi junub dan mandi-mandi yang dituntunkan. Ini itu kalau belum istingsak, itu mandinya belum sempurna. Bahkan mandinya tidak sah menurut sebagian ulama. Maka saat mandi, meskipun dia mandinya cuma ngambil kaedah rata air seluruh badan, tidak ada kegiatan berwudu ketika mandi, maka ketika seorang itu mandi, manakala mandinya itu tidak pakai kegiatan berwudu, namun mengambil kaedah generalnya, kaedah sahnya, ratanya air ke seluruh badan, maka ingat harus ada kumur-kumur dan istingsak. Ya, harus ada kumur-kumur dan istingsak. Ya. Tanpa itu, maka keabsahan mandi junubnya, mandi jumatnya, dan yang lainnya diperselisihkan. Kemudian menggunting kuku. Kemudian Rasulul Barajim menyela-nyelai jari jemari, mencabut bulu ketiak, mengerok bulu kemaluan, dan intiqasul ma. Dan cebok. Ini bagian dari fitrah, karena istinja adalah kegiatan untuk membersihkan dan menghilangkan kotoran. Perawi hadis mengatakan, yang ke-10 saya lupa, kemungkinan adalah kumur-kumur. Yaitu memutar-mutarkan air ke dalam mulut. Ya, maka ingat 10 hal ini disebut dengan fitrah. Yang salah satu maknanya adalah syariat semua para rasul. Artinya sejak zaman Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak rasul pertama Nuh alaihi salatu wasallam atau nabi pertama Adam alaihi salatu wasallam sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengajarkan hal ini. Semua rasul mengajarkan cebok. Maka jika ada satu bangsa enggak kenal cebok, itu berarti enggak kenal ajaran rasul. Enggak kenal ajaran rasul, karena semua rasul mengajarkannya. Saya pernah baca tulisan bahasanya orang barat, orang Eropa itu dulu enggak kenal cebok. Dulunya enggak kenal cebok. Dan pada saat kenal cebok, ceboknya pakai bulu angsa. Enggak pakai air. Jadi angsanya bau jadinya. Angsanya jalan-jalan. Dan disebutkan, dan mereka jarang sekali cebok. Sehingga bau sekali. Sampai kata tulisan tersebut, sebagian angsa itu mati. Karena bau cebok yang luar biasa. Karuah itu bukan hanya semaput, mati. Mati karena baunya yang luar biasa. Itu orang Eropa dulu. Dulunya. Mereka enggak tahu cebok. Mereka kenal budaya cebok itu karena bersentuhan dan bersentuhan dengan umat Islam. Setelah gaul sama umat Islam, sentuhan dengan umat Islam, baru kenal, oh ada cebok pakai air. Enggak pakai angsa. Karena pakai angsa, mati jadinya angsanya. Jadi bisa kita bayangkan penguknya kayak apa. Angsa mati. Untuk cebok orang Eropa itu mati. Ya, maka kalau tidak kenal cebok dan yang lain yang disebutkan di sini, berarti tidak kenal ajaran para rasul. Ini. Dan tadi fitrah salah satu maknanya adalah ajaran semua para rasul. Maka kata Ibn Utsaimin, karena menimbang salah satu makna fitrah adalah ajaran semua para rasul, maka ini menjadi sanggahan untuk orang yang menolak hukum melihara jenggot dengan mengatakan, kalau untuk katanya mau menyelisih orang kafir, nah, sekarang orang kafir pada berjenggot, berarti kita tidak perlu berjenggot. Nah, maka kita katakan, kalau orang kafir itu berjenggot, ya karena jenggot ini ajaran semua para rasul. Semua para rasul demikian. Tidak ada yang tidak, semua rasul mengajarkan demikian. Kalau di Al-Quran, Nabi dijelaskan Al-Quran, Nabi Harun pun berjenggot. Maka kita katakan bahasanya membiarkan lihyah itu mengikuti fitrah. Kita diperintahkan untuk mengikuti fitrah. Maka jika mereka orang kafir serupa dengan kita dalam masalah menjalankan fitrah, maka kita tidak halangi mereka. Dan bukan berarti kemudian kita meninggalkan hal ini. Karena mereka sama melakukan sama dengan apa yang kita lakukan. Yes, maka sikap kita sebagaimana potong kuku. Seandainya orang kafir suka potong kuku, bukan berarti kita katakan jangan potong kuku. Nanti sama dengan orang Eropa yang rajin potong kuku. Kan tidak demikian. Ya, maka tadi sebagaimana penjelasan Ibnul Qayyim, fitrah itu ada dua macam. Penjelasan yang mirip dan yang serupa juga disampaikan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau sampaikan bahasanya fitrah itu ada dua macam. Yang pertama adalah fitrah yang membersihkan hati dan jiwa. Itulah iman kepada Allah dan berbagai macam derivatnya. Ya, kemudian yang kedua adalah fitrah yang berkenaan dengan membersihkan sisi lahiriah badan. Menghilangkan kotoran dari badan, itulah 10 hal yang disyariatkan, yang dituntunkan, dan itu menunjukkan sisi indahnya ajaran Islam. Karena 10 hal ini semuanya tujuannya adalah untuk membersihkan anggota badan. Ya, sedangkan di Bahjatun Nadhirin disampaikan diantarkan dengan hadis ini, Islam adalah agama kebersihan. Oleh karena itu, maka Islam mendorong seorang Muslim untuk perhatian dengan fisiknya. Di mana fisiknya? Fisik yang bersih, tidak bau, dan fisiknya adalah fisik yang terlihat rapi, ini tidak medeni, non terlihat ya, rapi dan indah. Ini itu di antara kandungan hadis ini. Dan demikian yang kita bahas, kita kasih kesempatan malam hari ini. Sejumlah hadis, beberapa hadis seputar siwak, kemudian dua hadis seputar fitrah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa rida'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.